Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواتي الكرام رحمني ورحمكم الله جميعا تهنتهنتينya kita selalu mengingatkan kepada diri pribadi dan antum sekalian untuk selalu memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran tersebut apa yang telah kita peroleh dari kenikmatan-kenikmatan itu akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita mengingatkan untuk selalu dan selalu meningkatkan yang namanya ketakwaan. Karena perkara takwa merupakan kunci keselamatan seorang hamba selama di dunia. Berkata Imam Thalib bin Al-Habib rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan yang namanya takwa. Beliau mengatakan at-taqwa ta'atun ala nurin minallah tarju thawaballah wa taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin minallah makhafata iqabilah. Takwa itu adalah merealisasikan ketakwaan di atas dasar cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan pahala darinya. Kemudian takwa juga adalah menjauhi tindakan-tindakan kemaksiatan kepada Allah di atas dasar ilmu, karena sebab takut terhadap iqab dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara takwa telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, anjuran untuk selalu berada di atas ketakwaan. Di antaranya apa yang telah kita sebutkan pada khutbatul hajah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut perkara takwa, selalu menyebut-nyebut ayat yang menghasung umat beliau untuk selalu memperbaiki yang namanya ketakwaan. Yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa. Dalam artian mereka dihasung untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi, dan seterusnya. Dan pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya takwa tadi. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan sedikit mengulas apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam risalah kecil beliau yang beliau beri judul Ba'du Fawaid Suratil Fatihah. Sebahagian faedah-faedah yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasannya Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Tidak akan diterima atau tidak akan sah sholat seorang hamba kalau dia tidak membaca Al-Fatihah padanya. Kemudian terkait penamaan suratul Al-Fatihah, asbab dari penamaan surat Al-Fatihah itu disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan hafizahullahu taala, li'annaha ftutiha bihal mushaf asy-syarif, dikarenakan surat Al-Fatihah tersebut adalah surat yang membuka Al-Qur'anul Karim, sebagai pembuka dari Al-Qur'anul Karim. Kita bisa menengok ya mushaf yang ada di tengah-tengah kita, tatkala kita membuka awalnya maka kita akan menjumpai suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah pula memiliki nama yang lain, di antaranya As-Sab'ul Matsani. Di antara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Matsani. Mengapa dikatakan As-Sab'ul Matsani? Disebabkan surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. As-Sab'ul Matsani artinya 7 ujian. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atainaka sab'an minal matsani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepada engkau 7 ujian dan juga Al-Qur'anul Azim. Yang dimaksudkan sab'an minal matsani adalah Al-Fatihah. Kemudian di antara nama lain dari suratul Fatihah adalah Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk dari Al-Quran. Kemudian di antara nama yang lainnya adalah As-Solah. As-Solatu. Nah, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membawakan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku itu menjadi dua. As-shalah yang diinginkan sini adalah Al-Fatihah. Ya, aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Baik, dan seterus dari hadis tersebut. Kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita memperhatikan pada kebanyakan dari risalah beliau selalu diawali dengan basmalah. Baik itu di dalam kitab tauhid Al-Qawaidul Arba, Al-Usul Al-Thalathah, dan karya tulis beliau yang lainnya selalu diawali dengan yang namanya basmalah. Dan hal ini disebutkan oleh para ulama itu memiliki beberapa fawaid, ya, beberapa faedah, yaitu mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap perkara. Faedah yang pertama, ada yang tahu? Tafadhol Pak Amir. Tafadhol Al-Akh Abdullah. At-tabarruk bil basmalah, dalam rangka bertabarruk mencari barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua? Tafadhol. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau alaihi salatu wasallam selalu mengawali setiap dari risalah yang beliau tulis itu dengan basmalah. Seperti peristiwa beliau mengirim surat kepada beberapa pemimpin sebuah negara, ya, kepada beberapa pemimpin negara dalam rangka untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Tafadhol. Tafadhol. Ini sudah sering diulangi oleh para asatidzah. Dan ana rasa sudah sering didengarkan. Tafadhol ya Aba Saud. Ittiba'ul Qur'an bil Qur'anil Karim. Nah, al-ittiba' bil Qur'anil Karim. Ya. Yang mana kita dapat melihat pada setiap surat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim itu selalu diawali dengan basmalah kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kemudian berikutnya Tafadhol. Tafadhol. Paling ujung, siapa namanya? Ayo, anta. Jadi, tafadhol. Hah? Nah. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kita adalah ittiba'u biman qad salaf minal anbiya. Ya, mencontoh para nabi terdahulu yang mana mereka juga terbiasa mengawali basmalah di setiap karya tulis mereka. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kisah Nabi Sulaiman yang mengirimkan surat ajakan untuk memeluk agama Islam kepada Ratu Saba. Di situ disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dan masih banyak lagi yang faedah yang disebutkan oleh para ulama kita terkait mengawali basmalah pada setiap risalah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di awal pembahasan beliau membawakan surat Al-Fatihah disebabkan karena materi yang akan beliau jelaskan berkenaan tentang surat Al-Fatihah. Terkait ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah sebutkan faedahnya. Kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam semesta. Di dalam ayat ini, terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, yaitu menetapkan nama Allah, yaitu Ar-Rabb, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rabb. Adapun makna ar-rab seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah al-khaliq al-murabbi li jami'il khalqi bin ni'am wal muslih wal malik, adalah zat yang menciptakan dan al-murabbi yang mengatur seluruh makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatan serta yang memperbaiki dan menguasai mereka. Ini makna dari ar-rab. Kemudian pada ayat alhamdulillahirrabbilalamin di situ terdapat isbat tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tafadhol, Pak Amir. Pak Fauzan. Tauhid rububiyah maknanya apa? Taib, ya. Ifradullah bi'af'alih. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan-perbuatannya. Ya. Kemudian pada ayat setelahnya, Ar-Rahmanir-Rahim, di sini terdapat Tauhidul Asma wa Sifat. Yaitu terletak pada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Terkait Ar-Rahman, pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam hendak menulis perjanjian Hudaibiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menulis bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaum musyrikin tidak menerima tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis bismillahirrahmanirrahim. Mereka memerintahkan untuk menghapus Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan alasan mereka tidak mengetahui ya, Allah subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Uktub bismillah faqat. Ya, tulis bismillah saja. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sama ya, terkandung padanya tauhid al-asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Di dalam ayat ini fihi tauhid al-ubudiyah. Fihi isbatu tauhid al-ubudiyah. Di dalamnya ada pengisbatan tauhid al-ubudiyah. Apa itu tauhid al-ubudiyah? Siapa yang bisa jawab? Paliar Pak Yada. Fadal. Baik, ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang dikerjakan oleh sang hamba. Nah, jadi keempat ayat ini yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah itu mengandung faedah yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Dan pada akhir dari apa yang kita sebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini ada faedah pula yang lainnya, yaitu bahwasanya ayat ini mengandung dua jenis doa sekaligus. Ya. Dua jenis doa sekaligus. Dan perlu kiranya untuk kita ketahui bahwasanya doa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama doa ul ibadah, yang kedua doa u masalah. Pernah dengar kan? Pernah dengar? Berarti tahu apa doa ibadah dan apa doa masalah. Tafadhol. Hah? Lupa. Tafadhol. Mas Saud. Nah, jadi doa ul ibadah itu adalah seorang hamba mengerjakan sebuah ibadah dengan niatan untuk mendapatkan pahala surga, ya. Walaupun dia tidak meminta secara lisan. Nah, namun keadaan dia seolah-olah meminta untuk mendapatkan itu semua. Ini yang dimaksud dengan doa al-ibadah. Sementara doa ul-mas'alah itu seperti apa yang telah kita ketahui bersama. Kita meminta dengan lisan perkara yang kita butuhkan. Paham itu? Nah. Kita baca kalam Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Malik yaumiddin, kata beliau, yaumuddin huwa yaumul hisab. Karena din huna maknahu al-hisab, wa yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Summiya yaumul qiyamah karena Allah yuhasibu 'ibadahu wa yujazihim 'ala a'malihim. Malik yaumiddin. Yaumuddin adalah yaumul hisab. Ya, dikatakan ad-din di sini maknanya al-hisab. Sehingga yaumuddin yang diinginkan sini adalah yaumul qiyamah. Ya, karena pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, menghitung amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya dan membalas amalan-amalan tersebut. Wa fiha raddu 'alal yahud wa humul maghdubu 'alaihim wa man saru 'ala nahjihim min kulli 'alim la ya'mal bi 'ilmihi. Dan di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Nah, jadi kaum Yahud ya, adalah kaum yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya disebabkan karena mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Justru sebaliknya, mereka mempermainkan syariat Allah dengan cara mengubah-ubah syariat tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka, sehingga mereka layak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya orang-orang yang semisal dengan mereka. Ya. Dari kalangan umat Islam yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Justru sebaliknya, malah mereka mencari-cari dalil atau mengotak-atik dalil untuk membenarkan perbuatan jelek yang mereka kerjakan. Untuk membenarkan kebid'ahan mereka, untuk membenarkan kemaksiatan yang mereka kerjakan, mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha raddu 'ala an-nasara alladziina ya'budunallaha 'ala ghairi huda. Dan juga di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi kaum Nasara yang mana mereka beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu. Kaum Nasara, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedepankan perasaan tanpa memiliki dasar ilmu sama sekali, sehingga mereka menjadi orang yang sesat. Nah, oleh karena itu para ulama kita mengatakan, ya, man dhalla min ulama'ina fa fihi syibhun minal yahud wa man dhalla min ubbadina fa fihi syibhun minan nasara. Siapa saja dari kalangan ulama kita yang sesat, maka fihi syibhun minal yahud, ada kemiripan dengan Yahud. Ya. Seorang ulama yang berilmu kemudian dia sesat, berarti dia tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Wa man dhalla min 'ibadina fa fihi syibhun minan nasara. Dan barang siapa yang sesat dari kalangan ahli ibadah kita, maka ada kemiripan dengan kaum Nasara. Nah, demikian. Kemudian kata Syekh, al-ayatul ula ya fiha al-mahabbah. Lianna Allah mun'im wal mun'im yuhabbu ala qadri in'ami. Pada ayat yang pertama yaitu alhamdulillah ya rabbil alamin, di dalam ayat ini terdapat penetapan al-mahabbah, ya. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kenikmatan. Nah, sedangkan sesuatu yang memberikan kenikmatan itu wajib untuk mendapatkan cinta sesuai dengan kadar kenikmatan yang dia berikan. Ya. Sudah menjadi tabiat manusia cinta kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhitung dan ternilai, itu wajib untuk kita dahulukan di dalam hal mahabbah. Ya. Sungguh sangat zalim seorang hamba yang mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, lantas mahabbah dia persembahkan kepada selain Allah. Ini kezaliman yang sangat besar dan menyelisih fitrah manusia. Terkait mahabbah, kata Syekh, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Dan mahabbah itu terbagi menjadi 4 jenis. Mahabbatun syirkiyah. Yang pertama mahabbah syirkiyah. Humul ladzina qala Allahu fihim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ila qawlihi wa ma hum bi kharijina minan nar. Yaitu mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya mahabbah syirkiyah. Ketika seseorang menyamakan kecintaan dia dengan kecintaan Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka, ya dan billah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal mahabbatu tsaniyah hubbul batil wa ahli wa bughdul haqqi wa ahli wa hadhihi sifatul munafiqin. Yaitu mencintai kebatilan dan orang-orang yang melakukan kebatilan, dan juga membenci al-haq dan orang-orang yang berada di atas al-haq. Ini adalah mahabbah jenis yang kedua yang sifatnya haram untuk ada pada seorang hamba, ya. Yaitu ketika ada kecintaan dan kecondongan kepada sebuah kebatilan atau kemaksiatan, atau mencintai orang-orang yang melakukan kebatilan, ya. Mengidolakan orang-orang yang melakukan kebatilan, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya untuk tidak mengidolakan dan meniru-niru gaya ahlul batil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Orang yang meniru kaum kafirin, maka bisa jadi dia digolongkan dengan golongan orang-orang kafir. Orang yang meniru ahlul ma'asih, maka bisa jadi dia akan digolongkan dengan orang-orang ahlul ma'asih, walaupun dia tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Semata-mata dia mencintai kemaksiatan tadi atau orang yang melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia telah mendapatkan dosa yang sama. Kemudian al-mahabbatu ats-tsalitsah, jenis mahabbah yang ketiga, tabi'iyah, yang sifatnya tabiat, ya, sudah menjadi watak dasar manusia mencintai sesuatu tersebut. Wa hiya mahabbatul mal wal walad. Idza lam tashgul an ta'atillah walam tu'in ala maharimillah fahiya mubaha. Yaitu mencintai harta dan anak keturunan. Namun beliau memberikan catatan, apabila hal tersebut tidak sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah dan tidak dijadikan untuk melakukan perkara-perkara yang haram, fahiya mubaha, maka ketika itu hukumnya masih mubah. Ya. Berarti dari ucapan beliau ini, ketika kita terlalaikan dari mahabbatut tabi'iyah, ya, sehingga kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, atau kita menggunakan kecintaan tabi'iyah tadi untuk perkara yang haram, maka hal demikian tercela. Bahkan bisa menjadi haram hukumnya. Nah, kemudian al-mahabbah ar-rabi'ah, hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk. Mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirk. Wa hiya awthaqu ural iman wa a'dhamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbahu. Dan ini merupakan tali keimanan yang paling kokoh dan perkara ibadah yang paling agung yang seorang hamba itu beribadah kepada Rabb-nya dengan. Apa itu? Yaitu al-wala wal bara. Istilah lainnya adalah al-wala wal bara. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita mencintai perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk kita cintai. Kita membenci perkara-perkara atau orang-orang yang Allah perintahkan untuk benci. Maka ini awsaku urul iman. Nah. Kemudian al-ayatus tsaniyah. Pada ayat yang kedua terdapat faedah fiha ar-raja. Ya. Di dalam ayat Ar-Rahmanirrahim itu ada faedah ar-raja. Ya, disyariatkannya memiliki rasa harap ketika beribadah atau ketika hidup. Dari mana itu? Dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman, zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tentunya wajib bagi kita untuk menghadirkan yang namanya rasa harap. Ya. Dengan kita menghadirkan rasa harap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian wal ayatu tsalitsah, ayat yang ketiga, fihal khauf. Di dalamnya terdapat faedah wajibnya untuk memiliki rasa khauf, rasa takut, yaitu maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Sehingga wajib bagi kita untuk takut, untuk khauf, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa yang telah kita sebutkan al-mahabbah war-raja wal khauf, ya, ini merupakan tiga rukun ibadah yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang mana tiga rukun ibadah ini wajib dihadirkan ketika seorang hamba melakukan atau melaksanakan sebuah ibadah. Tidak akan diterima ibadah seorang hamba kalau salah satu dari ketiga rukun ini tidak terpenuhi. Bahkan seseorang itu bisa dikatakan menyimpang ketika dia mengatakan bahwa ibadah itu tidak mesti ada padanya ketiga perkara ini. Cukup satu saja. Ya. Seperti kaum sufi ya. Mereka mengatakan bahwa ibadah tersebut wajib hanya dilandasi dengan al-mahabbah saja. Ya. Adapun al-khauf war-raja itu adalah kesyirikan. Ketika seorang hamba beribadah karena mengharapkan surga atau karena takut dari azab neraka, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, ini kesalahan yang fatal di dalam berakidah. Baik. Dan juga kaum Murji'ah, yang mana mereka beribadah kepada Allah dengan mengedepankan ar-raja saja. Al-khauf wal mahabbah mereka tidak realisasikan. Ya. Sehingga mereka menjadi kelompok yang menyimpang. Kemudian al-khauf ini sebagaimana yang terjadi pada kaum Khawarij, ya, yang mana mereka mengedepankan nas-nas al-wa'id, nas-nas yang menyebutkan ancaman, sehingga hal itu melahirkan rasa takut pada mereka. Nah, dan mereka tidak mau menengok kepada nas-nas ar-raja, ya, nas-nas yang memberikan janji pengampunan, maghfirah bagi siapa saja yang mau bertobat. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Khaladun mukhaladun finnar. Mereka akan kekal dan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Al-afu ala al-qasr, ya. Ana minta maaf pada kekurangan dari apa yang kita sampaikan sebabkan karena persiapan yang minim. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian nantinya akan menjadi pemberat kita pada timbangan di akhirat kelak. Ilahuna naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.